Hey, hey. Melangkah sendiri, seringkali kau melihat kanan kiri, semua menyuruh untuk berlari. We just know now. Kuaku berdiri, tak ada yang peduli kau sakit hati. Berhenti atur nafas sendiri. We just know now. Damn son, harus lebih tenang and take time. Harus pikir panjang, masalah ada untuk dilawan. Coba fokus, buka mata, lihat peluang. Buka mata, lihat dirimu. Tak masalah, gapai mimpimu. I stick to the plan and I don't give a damn. You don't need to worry, we gonna be, we gonna be alright. Sometimes you need to slow. Pikir dengan cara baru lah. Lu yang berlalu biar jadi masalah. Lu yang negatif biar jadi yang enak. Lu ayo jong. Freeze, harus lebih dingin. Peace, tolong didamain. Oh, cheers, tolong dituangin. Lebih santai dikit, kalau panas harus cooling down. Buka mata, lihat dirimu. Tak masalah, gapai mimpi. I stick to the plan. Don't worry, we gonna be alright. Sometimes you need to slow. Jangan goyang, harus siap ambil papan. Bila mereka tetap tengah, ku tetap maju ke depan. Hey, I don't give a damn. We gon' be alright. Sometimes we need to slow.